Siapa yang bajingan? Yahya Walni ataukah Tuan Guru Bajang? Ditulis oleh Zed Asugo, siwat artikel. Judul tersebut mempunyai latar belakang permasalahan. Selain latar belakang permasalahan, muncullah rumusan permasalahan penelitian. Nah, dari rumusan permasalahan inilah dibutuhkan pembahasan. Pembahasan yang tidak asal karena ada landasan teorinya. Sudah tentu sebuah pembahasan didasari pula tujuan penulisan. Berikut metode pembahasan. Tulisan ini pun akhirnya disusun dengan sistematika sebagai berikut. Latar belakang masalah. Ada Ustadz Tahu Bulat alias Ustadz Dadakan bernama Yahya Walni. Lewat video ceramahnya, sang Ustadz secara terang-terangan menyerang Kyai Haji Ma'ruf Amin, Hajah Megawati Soekarno Putri dan Tuan Guru Bajang alias TGB. Seperti diketahui, video ceramah Ustadz Yahya Walni yang menyerang tokoh-tokoh tersebut viral di media sosial. Pidatonya berdurasi sekitar 10 menit dan diposting dalam akun YouTube Cahaya Tauhid. Dalam video itu tampak Yahya tengah berceramah di depan mimbar. Tidak diketahui lokasi ceramahnya di mana dan kapan waktunya. Nah, dalam video itulah Yahya memplesetkan nama TGB dengan Tuan Guru Bajingan. Kemudian rumusan masalah penelitian. Sebenarnya siapa ya sesungguhnya Bajingan? Yahya Walni ataukah TGB? Benarkah Tuan Guru Bajang adalah Tuan Guru Bajingan? Tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, penulisan ini bertujuan menguak fakta kebenaran. Untuk itu dirumuskanlah hipotesa penelitian jangan-jangan justru Yahya Walni yang bajingan. Kemudian masuk ke metode pembahasan. Dengan rumusan masalah di atas, tentu metode deskriptif, naratif, cocok sebagai sarana. Mendapatkan kesimpulan. Kata bajingan dideskripsikan supaya jelas maknanya sebagai landasan teori. Berikutnya, biografi Yahya Walni dan Tuan Guru Bajang dinarasikan supaya jelas sosoknya. Masuk ke pembahasan masalah. Landasan teori. Kata bajingan sebagai kata benda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penjahat atau pencopet. Kalau sebagai kata sifat menunjuk pada pengertian kurang ajar. Biasanya dalam pengertian ini dipakai sebagai kata makian. Bajingan yang berarti kurang ajar atau kurang belajar tentu merujuk pada arti sebagai penjahat atau pencoleng. Namanya saja penjahat, kapan sempat belajar menjadi orang baik? Kalaupun belajar, paling-paling belajarnya ya menjadi bajing loncat alias jadi pencoleng. Bajing loncat adalah orang yang mencuri barang muatan dari atas kendaraan seperti truk, bus yang sedang berjalan. Masuk ke biografi Yahya Walni. Yahya bersama istrinya memeluk Islam secara sah pada hari Rabu, 11 Oktober 2006 pukul 12 waktu Indonesia Tengah melalui tuntunan Komarudin Sofa, Sekretaris Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, Toli Toli. Hari itulah Yahya dengan tulus mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah memeluk Islam, nama Yahya Yobi Walni diganti dengan Muhammad Yahya dan istrinya Luciana diganti dengan Mutmainah. Begitupun ketiga anaknya, putri tertuanya Silvana 8 tahun diganti dengan nama Nur Hidayah, Sarah 7 tahun menjadi Siti Sarah, dan putra bungsunya Zakaria 4 tahun tetap menggunakan nama itu. Muhammad Yahya sebelum memeluk Islam pernah menjabat ketua Sekolah Tinggi Teologi Calvinis di Sorong tahun 2000 sampai 2004. Saat itu juga ia sebagai pendeta dengan status sebagai pelayan umum dan terdaftar pada Badan Pengelola Amsinode GKI di Tanah Papua, wilayah 6 Sorong Kaimana. Ia menetap di Sorong sejak tahun 97. Tahun 2004 ia kemudian pindah ke Balikpapan. Di sana ia menjadi dosen di Universitas Balikpapan Uniba sampai tahun 2006. Biografi Tuan Guru Bajang. Dr. Kiai Haji Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi, Master Agama atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang, lahir di Pancor, Selong, 31 Mei 1972. Umur sekarang 44 tahun. Adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat 2 periode. Masa jabatan 2008-2013 dan 2013-2018. Tuan Guru Bajang adalah panggilan masyarakat Sasak terhadap ulama muda seperti Tuan Guru Zainul Majdi. Dia adalah cucu dari ulama yang paling karismatik di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Tanah Lombok. Sang kakek Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zaidun Abdul Majid adalah pendiri Nahdlatul Wathon atau NW, ormas Islam terbesar di NTB. Kapasitas keulamaan sang kakek bukan hanya kaliber daerah saja. Melalui kitab-kitab karyanya, Tuan Guru Pancor juga menjadi ulama yang dihormati oleh ulama Makkah. Selain darah ulama, Darah kepemimpinan juga menurun dari ayahnya yang adalah seorang birokrat Pemda NTB. Zainul Majdi adalah keturunan dari pasangan Haji M. Muhammad Jalaluddin SH dan Haji Rauhun Zainuddin Abdul. Haji Rauhun Zainuddin Abdul Majid. Sebagai keluarga ulama, pendidikan Zainul Majdi tidak lepas dari pendidikan agama yang menjadi prioritas utama. Selain belajar dari sang kakek dan ulama NW lain, Zainul kecil juga belajar formal di SD Negeri 3 Mataram. Beliau lalu melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah Muallimin Nahdlatul Wathon Pancor dan Madrasah Aliyah di yayasan yang sama. Lulus dari Madrasah Aliyah atau tingkat SMA, Zainul mulai menunjukkan kapasitas dan minatnya kepada ilmu agama semakin dalam. Ia memilih untuk memperdalam Islam di tanah Mesir di Universitas Al-Azhar. Hebatnya, sebelum memasuki perguruan tinggi, Zainul Muda sudah menuntaskan hafalan 30 juz Al-Quran di Ma'had Darul Quran Wal Hadis Nahdlatul Wathon Pancor selama setahun. Dari tahun 1991 sampai 1992. Kemudian pada 1992, Zainul Muda berangkat ke Mesir untuk memperdalam ilmunya di Fakultas Usuluddin Jurusan Tafsir dan Ilmu-ilmu Al-Quran Universitas Al-Azhar Kairo. Lulus tingkat S1 pada tahun 1996, Zainul memilih melanjutkan pendidikannya ke jenjang Master. 5 tahun berikutnya, ia meraih Master of Arts atau MA dengan predikat Jayid Jiddan. Tidak tanggung-tanggung dalam menimba ilmu, Tuan Guru Bajang terus meningkatkan keilmuannya dengan melanjutkan program S3 Doktor di bidang yang sama. Pada 8 Januari 2011, dalam sidang ujian oleh dosen penguji Profesor Dr. Abdul Hai Hussein Al-Farmawi dan Profesor Dr. Al-Muhammadi Abdurrahman Abdullah Al-Thulut, Tuan Guru Bajang lulus dengan predikat Martabah Al-Syaraf Al-Ulama'a Haqutba atau Summa Cum Laude. Kesimpulan, kiranya pemirsa siwat baik dari kalangan kampret maupun cebong yang cerdas-cerdas bisa menyimpulkan sendiri siapa yang sebenarnya bajingan, Yahya Waloni atau Tuan Guru Bajang. Kalau menurutmu siapa coy? Kamu mah sukanya pelihara anjing alias asu. Ah sudahlah, bikin tagar Jokowi lagi aja ditulis oleh Z Asuko.